بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله، قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Halaman 48. Halaman 48. Qala al-musannif, penulis kitab Salatatul Usul, berkata: fa idza qila laka, apabila ditanyakan kepada engkau, mal usulut talatati, apakah yang dimaksud dengan tiga prinsip? Al usul, prinsip-prinsip, at-talatah yang tiga. Allati yajibu, yang merupakan kewajiban, alal insani, terhadap manusia, yang merupakan kewajiban pada diri manusia, ma'rifataha, untuk mengetahui tiga prinsip tersebut. Faqul, maka jawablah: ma'rifatul abdi rabbahu, yaitu yang pertama, ma'rifatul abdi, pengenalan seorang hamba, rabbahu, kepada Rabbnya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa dinahu, dan pengenalan seorang hamba terhadap agamanya. Wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, dan pengenalan seorang hamba terhadap nabinya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Asy-Syaikh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala, asyarhu, penjelasan. Al-usulu jam'un aslun. Al-usul merupakan bentuk jamak. Adapun bentuk mufradnya, bentuk tunggalnya, yaitu aslun. Wa huwa fil lughati, pengertian aslun secara bahasa, ma yubna alaihi ghairuh, apa yang dibangun padanya selain daripada yang dibangun itu. Wa yatawalladu minhu, dan sesuatu yang di luar darinya, artinya bahwasannya segala sesuatu yang dibangun dan di luar daripada apa yang dibangun itu, itulah yang namanya usul. Kal asasi, seperti asas atau fondasi, aslul bina'i, yang merupakan fondasi bagi bangunan. Maka asas itu adalah sesuatu yang di luar dari bangunannya. Fondasi itu adalah sesuatu yang di luar dari bangunannya. temboknya kah, atapnya, di luar dari itu. Qala wal jid'u aslu syajarati. Adapun al jid'u, batang sampai ke akarnya, aslu syajarah adalah merupakan pokok daripada pohon. Pokok daripada pohon. Qala ta'ala, sebagaimana firman Allah ta'ala, asluha thabitun wa far'uha fis samai. Asluha, batangnya, akarnya, thabitun, sesuatu yang kokoh, wa far'uha, dan cabang-cabangnya, fis samai, menjulang ke atas langit. Ini terdapat di dalam surat Ibrahim ayat ke-24. Syahid inti masalah dari surat Ibrahim ayat ke-24 ini adalah kalimat asluha. Pokok daripada pohon itu yang kokoh, akarnya atau batangnya. Fa asluha, maka asluha itu, akar atau batang itu, jid'uha. Jid'uha yaitu batang daripada pohon tersebut. Ini pengertian daripada aslun atau jamaknya usulun. Qala wa fil istilahi, adapun pengertian secara istilah, al-aqidatu. Al-aqidatu aslun artinya adalah al-aqidah. Usuluddin, yang merupakan prinsip-prinsip agama. Wa qawaiduhu, dan merupakan kaidah-kaidah agama. Wa asasuhu, dan merupakan asas, yang merupakan asas atau fondasi daripada agama. Allati yubna alaiha, yang dibangun di atas prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah ataupun asas tersebut, itu namanya al-aqidah. Amalan dibangun di atas akidah. Ibadah dibangun di atas akidah. Manakala akidah seseorang yang menjadi fondasi atau menjadi dasar, asas, itu tidak benar, akidahnya misalnya menyeleweng, ya, maka amalan yang dia lakukan, ibadah yang dia lakukan, itu akan menjadi sesuatu yang tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya misalnya, seseorang beramal dengan niat tanpa ikhlas karena Allah. Keikhlasan adalah menyangkut i'tiqad, akidah. Menyangkut akidah. Manakala akidahnya tidak beres, artinya dia mengamalkan sesuatu itu dengan niat karena ingin dipuji oleh manusia, maka ingin dipuji oleh manusia ini termasuk syirkul asghar, kesyirikan. Kalau sudah berbicara masalah syirik dan keikhlasan, maka ini sudah menyangkut masalah akidah. Oleh karena itulah, ibadah, amal perbuatan yang dibangun di atas akidah yang tidak benar, maka amal ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah, secara istilah yang dinamakan dengan aslun adalah akidah. Aslun, prinsip dasar, pokok dasar itu adalah akidah. Akidah seseorang benar, lurus, maka amal perbuatannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hadhihi thalathatu, dan yang dimaksud dengan yang tiga ini, yang tiga prinsip maksudnya. Maksudnya yang dimaksud dengan ketiga prinsip ini, ia tsabitatun bil kitabi wassunnati, yaitu dia kokoh berdasarkan Alkitab, wassunnah dan as-sunnah, wa ijma'il muslimin, dan ijma' kesepakatan kaum muslimin. Apakah prinsip yang tiga tersebut? Yang tiga tersebut wahya ma'rifatul abdi, yaitu pengenalan seorang hamba rabbahu kepada Rabbnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dinahu, dan pengenalan seorang hamba terhadap agamanya. Wa nabiyahu, dan pengenalan terhadap nabinya, yaitu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa hiya masailul qabri ats-tsalath, dan itu adalah merupakan pertanyaan-pertanyaan, soal-soal yang nanti akan ditanyakan di dalam kubur. Qala fa innal mayyita, maka sesungguhnya yang namanya mayyit, orang yang sudah meninggal dunia, idza wada'a fi qabrihi, idza wada'a, apabila telah diletakkan, apabila telah diletakkan, fi qabrihi, di dalam kuburnya, artinya telah dikebumikan, watawalla anhu ahluhu, maka keluarganya akan meninggalkan dia, keluarganya akan meninggalkan dia. Atahul malaikan, atahul malaka, kemudian akan datang dua malaikat. Fa'aqadahu, maka kedua malaikat itu duduk di atas dirinya, duduk di atas si mayit tersebut. Wasa'alahu hadhil as'ila, maka kedua malaikat itu akan bertanya tiga pertanyaan kepada si mayit tersebut. Apa tiga pertanyaan itu? Man rabbuka, siapakah Rabbmu, siapa Tuhanmu, siapa yang menjadikan sesembahanmu? Wama dinuka, dan apakah agamamu? Waman nabiyuka, dan siapakah nabimu? Tiga pertanyaan ini akan ditanyakan oleh dua orang malaikat yang duduk di atas si mayit tersebut setelah anggota keluarga mereka meninggalkan pemakaman. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang-orang yang mengantar jenazah untuk istighfiru, mohonkanlah ampunan bagi saudaramu, karena sesungguhnya dia sekarang sedang ditanya oleh malaikat. Mohonkanlah ampunan bagi saudaramu. Maka tiga pertanyaan ini, man rabbuka, madinuka, man nabiyuka, adalah sesuatu yang pasti dan kita wajib untuk mengimaninya. Wajib untuk mengimaninya. Kenapa wajib? Karena yang mengabarkan seperti ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seorang muslim yang telah menyatakan Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah, wajib untuk menerima kabar yang berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala fa in kana mu'minan, maka apabila si mayit tersebut adalah seorang mukmin, orang yang beriman, qala, maka dia akan menjawab, si mayit itu akan menjawab, Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah, Tuhanku adalah Allah, wa dinil islami, dan agamaku adalah Islam, wa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nabiku adalah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini jawaban yang akan diberikan kepada si mayit. Dan manakala si mayit itu orang yang beriman, dia akan menjawab dengan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan seperti orang-orang yang akalnya tidak terbimbing agama. Orang yang akalnya tidak terbimbing oleh agama, ketika mayit sudah diletakkan di dalam kuburan, tanah sudah menimbun tubuh tersebut, tubuh si mayit, maka kemudian diajari, katanya ditalqin. Kalau nanti ditanya oleh malaikat, man rabbuka, maka jawablah, Rabbi Allah. Nanti kalau ditanya siapa nabimu, jawablah, Nabi Muhammad. Nanti ditanya siapa, apa agamamu, jawab, Islam. Bukan demikian ditalqin itu. Bukan demikian kemudian mayat yang sudah di dalam kuburan tersebut diajari. Diajari 1000 kali kalau dia itu tidak beriman, maka dia tetap akan merasa sulit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan malaikat itu. Jadi faktornya bukan masalah faktor seseorang itu bisa dibimbing, ditalkin untuk menjawab pertanyaan atau bukan. Yang lebih ekstrim lagi, si mayit dibekali tulisan di kain kafannya. Tulisan ini nanti jawabannya begini. Ya. Itu mayitnya mungkin kuliah sudah semester tinggi. Ya. Yang demikian ini adalah akal yang tidak terbimbing oleh syariat. Dia menyamakan kehidupan alam kubur, menyamakan alam barzakh dengan alam dunianya. Orang-orang Jawa yang masih berpegang kepada adat, biasanya kalau si mayit itu meninggal dunia, diberi bekal, entah itu pisang satu tundur, entah satu sisir, entah itu bibit padi, entah itu apa lagi? Kendi yang berisi air minum, barangkali kehausan. Itu adalah akal yang tidak terbimbing oleh wahyu. Persis sebagaimana tradisi orang-orang Cina. Kalau meninggal dunia, harta kekayaannya yang berharga dibawa ke dalam kuburan. Kalau zaman dulu Cina mati, biasanya kuburannya digali lagi oleh orang jahat. Karena apa? Karena emas, gelang, kalung dibawa masuk ke dalam kuburan itu. Tapi sekarang orang Cina sudah pintar, emas kalungnya tidak dibawa masuk, yang dibawa masuk imitasinya. Kalau dia punya motor Vespa, dibuatkan Vespa-Vespaan dari karton, itu yang dimasukkan ke dalam kuburan. Cina sekarang sudah pinter kok. Itu adalah budaya tradisi sesat yang menganggap bahwasannya alam kubur itu adalah sesuatu yang sama dengan alam dunia ini. Padahal alam kubur adalah alam barzakh, di mana di situ nanti ada azab kubur dan ada nikmat kubur. Dan seorang mukmin harus mengimani tentang siksa kubur atau nikmat kubur ini. Bagi kalangan Mu'tazilah, orang-orang yang mengedepankan akalnya, akal yang tidak dibimbing oleh wahyu, tidak mengimani bahwasannya di dalam kubur itu ada nikmat dan siksa kubur. Makanya orang Mu'tazilah yang ekstrim pada zaman dahulu, mereka berusaha membongkar kuburan orang yang telah dipendam di dalam tanah tersebut untuk membuktikan apakah ada siksa kubur ataukah tidak. Ini adalah akal yang tidak dibimbing oleh wahyu. Maka dimanapun seseorang itu dikebumikan, entah di dalam tanah, entah jenazah tersebut dilemparkan ke dalam laut, entah kemudian jenazah itu dibakar di krematorium, tetapi yang jelas orang yang sudah meninggal dunia ini sudah masuk ke dalam alam barzakh atau disebut dengan alam kubur. Alam barzakh adalah alam di antara alam dunia dan alam akhirat. Kelak ketika sangkakala dibunyikan, maka orang-orang yang ada di dalam kubur ini dibangkitkan. Itulah yang disebut dengan yaumul ba'd, hari kebangkitan. Yang setelah dibangkitkan kemudian manusia dikumpulkan di sebuah padang, di sebuah tanah lapang yang luas. Itulah yang disebut dengan yaumul hasyr, hari ketika manusia dikumpulkan. Setelah dikumpulkan, maka manusia kemudian dihisab, dihitung amal perbuatannya, baik buruknya dia hitung, dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang disebut dengan yaumul hisab. Setelah dihitung, maka dia akan mendapatkan Alkitab. Apakah dia akan menerima dengan tangan kanan ataukah dia akan menerima tangan kiri dari arah belakang, maka yang demikian ini kelak dia akan menerima balasan. Maka yang demikian disebut dengan yaumul jaza, hari pembalasan. Itulah alam akhirat. Yang kemudian final daripada alam akhirat ini, seseorang menyeberangi as-sirat, ya, as-sirat baik dengan cara merangkak, baik dengan cara berjalan kaki, ada pula dengan cara yang berlari, bahkan ada yang seperti orang naik kuda terbang, ya, bahkan ada yang seperti terbang cepat sekali. Itu tergantung dari amal kebaikan yang dilakukannya ketika di dunia. Bagi yang amalnya buruk, maka dia akan menyeberang ke sirat as-sirat tersebut dengan susah payah. Bahkan mungkin bagi orang yang tidak beriman, ketika menyeberang as-sirat dia akan terjatuh ke dalam api neraka di bawahnya. Wal-iyadzubillah. Ini adalah setelah nanti menyeberang, ya, seseorang akan masuk surga atau masuk neraka. Ini peristiwa-peristiwa di hari akhirat nanti. Dan semua itu harus diimani. Karena yang mengabarkan tentang hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa kana ghairu dzalika, dan apabila yang ditanya itu adalah bukan orang mukmin, qala, maka si mayit yang tidak beriman ini akan menjawab, ha ha la adri. Si mayit ini Ditanya, man rabbuka, ma dinuka, ma nabiyuk, man nabiyuka. Si mayit yang tidak beriman ini hanya menjawab, ha, ha, la adri, saya tidak tahu. Karena apa? Karena dia tidak pernah beramal dengan amal yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amal yang seharusnya dia perbuat, dia imani, dia benarkan, dia yakini kebenarannya, tapi tidaklah kemudian dia mengamalkannya. Maka si mayit itu hanya menjawab, sami'atun nas, saya telah mendengar manusia, yaquluna syai'a, mereka mengatakan tentang sesuatu, faqultuhu, maka aku pun mengatakannya seperti itu. Jadi orang ini, si mayit yang tidak beriman ini, hanya mengikuti kebanyakan manusia. Manusia berucap apa, dia ikuti. Manusia beramal seperti apa, dia ikuti. Dia tidak melakukan amal perbuatan yang termasuk saleh, yaitu mengikuti amal perbuatan yang dituntunkan di dalam agama. Maka yang dimaksud dengan al-usulut salasa, di antaranya adalah tiga pertanyaan ini. Tiga pertanyaan yang sangat menentukan. Oleh karena itulah bagi seorang mukmin yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan mempelajari siapakah Allah subhanahu wa ta'ala itu. Dia akan pelajari melalui nusus, yaitu nas-nas yang dari Al-Quran ataupun As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan pelajari sehingga dia benar-benar mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kedemikian juga dia akan mempelajari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mempelajari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapakah Rasulullah itu? Sehingga dengan demikian dia mengenal Rasulnya. Jangan seperti sebagian yang mengaku orang Islam, yang sebenarnya dia kalau etikatnya menyimpang menjadi kafir. Ada orang mengaku nabi zaman sekarang diikuti. Ini karena tidak mempelajari siapakah yang dimaksud nabi itu. Siapakah yang dimaksud dengan rasul itu. Li Aminuddin mengaku diterima pengakuannya. Ahmad Shadiq mengaku diterima pengakuannya. Mirza Ghulam Ahmad mengaku nabi, diterima pengakuannya. Ini karena tidak mempelajari man nabiyuka, siapakah nabimu. Rata-rata yang mengaku nabi itu orang-orang yang akalnya tidak beres, bocor alus, akalnya 11-12. Mirza Ghulam Ahmad adalah orang yang gila. Dia Aminuddin juga demikian. Ahmad Musaddiq juga demikian. Mantan pelatih bulu tangkis ngaku nabi. Dari mana? Setiap hari mukul kok. Terus setelah itu ngaku nabi. Ya. Pelatihnya Icuk Sugiarto kan? Iya. Tahu enggak? Oh. Ya saya beritahu. Jadi orang-orang seperti itu mau mengaku sebagai nabi. Orang-orang gila. Maka ikhwah fiddin azzakumullah, inilah yang disebut dengan al-usulut tsalatsah, yaitu tiga prinsip yang harus dipahami oleh seorang muslim. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu kajian tentang al-ithafun uqul bisyarhi thalathatil usul. Wallahu a'lam bishawab.